sayangku, hari ini aku cantik sebagai bidadari, bidadari di hatimu. Hei sayangku, perlakukanlah diriku seperti seorang ratu, ku ingin dimanjakanmu. Thank you.